Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana allimna lima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman wa rizqna fahman wa tashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani qawli. Insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasiah, yang mana pembacaan kitab ini sempat terputus atau terhenti karena beberapa alasan, dan insyaallah kita akan lanjutkan sore ini. Tafadhol dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsaniyah ba'da au alati bi makna ila au illa. Fal awwalu kaqaulika la alzamannaka au taqdiyani haqqi ay ila an taqdiyani haqqi. Wa qala syairu la astashilanna so'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisobiri. Wa thani kaqulika la abdulanna al kafiro au yuslima ay illa an yuslima. Wa qawlu syairi wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima ay illa an tastaqima fala aktsaru fala aktsiru fala aktsiru qu'ubaha qu'ubaha wala yasihhu an takuna huna bi makna ila bi anna li anna istiqamata la takunu ghayatan lil kasri. Baik, berkata di sini al-muallif Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, maksudnya adalah permasalahan yang kedua dari wajibnya fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban. Jadi fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban yang pertama itu setelah hatta. Kemudian yang kedua itu setelah au. Nah, ini al-mas'alatu tsaniyah, masalah wajibnya fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban, yaitu ba'da au allati bi makna ila au illa, yaitu setelah au yang mana au ini bermakna ila atau illa. Ya, kalau dalam perkataan Ibnu Malik itu kaza ka ba'da au iz yasluhu fi mawdi'iha hatta au illa an kufi. Ya, jadi setelah au yang mana au ini bisa diletakkan di tempatnya hatta atau ila atau illa, maka ada an yang mudmarah wujuban di sana yang memasuk yang membuat fi'il mudhari' mansub. Ya, fal awwalu ka qaulika, maka contoh yang pertama maksudnya adalah au yang bermakna ila. Ya, au yang bermakna ila, yaitu ka qaulika, seperti ucapanmu, la'al zamannaka au taqdiyani haqqi. Di sini la'al zamannaka, aku akan terus memaksa kamu, au taqdiyani haqqi, maksudnya ila an taqdiyani haqqi, sampai engkau menunaikan hakku. Berarti au dalam kalimat ini bermakna ila. Nah, makanya disebutkan di sini ila an taqdiyani haqqi, sampai kamu menunaikan hakku. Wa qala syairu, ini syahid dari syair, ya. La astashilanna as-sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa li sadiri. Aku akan terus menganggap yang sulit itu mudah. Ya, jadi di sini yang sulit itu akan terus dianggap mudah. Au udrikal muna, maksudnya ila an udrikal muna, sampai aku menggapai cita-cita. Berarti au dalam bait syair ini bermakna ila. Nah, ila, dan di situ ada an mudmarah wujuban yang menasabkan fi'il mudhari udrika. Ya. Faman qadatil amalu illa li sabiri, karena cita-cita itu tidak akan terwujud atau tidak akan tunduk kecuali bagi orang yang bersabar. Jadi syahidnya di sini adalah la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna. Au-nya bermakna ila, udrika fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban setelah au yang bermakna ila. Wasani maksudnya di sini contoh untuk yang bermakna illa, ya. Asani maksudnya contoh yang bermakna illa au yang bermakna illa. Kaqawlika la'aktulannal kafira au yuslima, saya akan membunuh atau memerangi orang-orang kafir au yuslima, maksudnya illa yuslima, kecuali kalau masuk Islam. Berarti au di sini bermakna illa, sehingga di situ ada an mudmarah wujuban yang menasabkan fi'il yuslima. Makanya takdirnya di sini kata muallif illa an yuslima, kecuali kalau masuk Islam, berarti enggak dibunuh atau enggak diperangi. Wa qawlu syair, dan ucapan seorang penyair, wa kuntu idza gamastu qanata qaumin kasartu qubaha au tastaqima. Syahidnya di sini adalah au tastaqima. Di sini kasartu qubaha. Qubaha, maka aku akan menghancurkan ya qubaha. Qub itu kalau secara bahasa itu ya ha'bun, mata kaki. Tapi di sini adalah kinayah, ya itu untuk kemuliaan. Ya, jadi kalau kita mengatakan anta a'la minni ka'ban, maksudnya anta asrafu minni, ya, anda lebih mulia daripada saya. Anta a'la minni ka'ban, artinya anta asrafu minni. Jadi saya akan menghancurkan kebanggaannya, gitu kan? Kemuliaannya. Au tastaqima, maksudnya di sini illa antastaqima, kecuali kalau lu lurus, maka akan dibiarkan. Nah, berarti au dalam bait syair ini bermakna illa. Makanya disebutkan oleh syekh di sini illa antastaqima fala uksiru qubaha, kecuali kalau dia lurus maka saya tidak akan menghancurkan qubaha. Wala yasihu an takuna huna bi makna illa, dan tidak sah dalam bait syair ini au bermakna illa, enggak sah karena rusak maknanya kalau kita terjemahkan au di sini ila gitu, atau kita maknakan au di sini ila itu tidak sah karena akan merusak makna. Li'annal istiqamata la takunu ghayatan lil kasri, karena istiqamah lurus itu bukan tujuan untuk kasar, ya menghancurkan. Karena udah hancur bagaimana mau diluruskan, gitu kan? Nah, berarti ila di sini bukan ghayah, sehingga makna yang tepat di sini adalah illa istisna. Ya, baik. Summa qal asmal al-mas'alatu salisah ba'da fa'is sababiyyati idza kanat masbuqatan binafyin mahdin aw talabin bil fi'li kanatyu ka qoulihi ta'ala la yughdo 'alaykin fayamutu wa qouluka ma ta'tina fatuhadditana Washtarotna kaunahu mahdo ihtirazan min nahwi ma tazalu ta'tina fatuhaddisuna wa ma ta'tina illa fatuhaddisuna fa inna ma'nahuma al-isbatu falidhalika wajaba rafuhuma ammal awalu fali anna zala linnafi wa qad dakhala 'alaiha an-nafyu wa nafyu nafi isbatun wa amma tsani fala nataqadu fal intiqadu nafi ya bi illa wa amma talabu fa innahu yashmulul amra ka qoulihi ya naqusiri anakon fasiha ila sulaimana fanastariha wa nahyu nahu qawlihi ta'ala wa la tadgaw fihi fayahilla 'alaykum ghadabi wa tahdidi nahu laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa tamanni nahu ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza wattarajji kaqoulihi ta'ala la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a fi qira'ati ba'di sab'ati binasbi attali'a wad du'a kaqoulihi Rabbi wafiqni fala adila an sananisa sunanisa saina saini saina benar saina sunanisa ini sunanisa ina fi khairi sanan wal istifhamu ka qawlihi hal ta'rifuna lubanati fa arjua an tuqdo fa yataddda ba'du ruhi lil jasad lil jasadi wal ardi ka qawli ya wal ardi ka qawlihi ya bunal kirami ala tadnu fatubsiru ma qad haddatsuka famara in kaman sami'a washtarattu fit talabi an yakuna bil fi'li ihtirazan min nahwi qawlika nazali fanukrimuka wa sah fanuhaddisuka khilafan li khilafan lil kisai fi ijazatin zalika mutlaqa wal ibni jinni wa ibni usfuri fi ijazatihi ba'da nazali wa daraki wa nahwihima mimma fihi lafzul fi'li duna sah wa mah wa nahwihima mimma fihi ma'nal fi'li duna hurufihi wa qad sarrahtu bihadihil mas'alati fil muqaddimati fi bab bismil fi'li. Nah, baik, kemudian al-mas'alatu salisatu, masalah yang ketiga, maksudnya adalah masalah yang ketiga, tempat wajibnya fi'il mudhari' mansub dengan an-mudmarah wujuban, ya, yaitu ba'da fa'is sababiyati, setelah fa' sababiyah, ya. Tapi fa' sababiyah ini untuk menjadikan fi'il mudhari' mansub dengan an-mudmarah wujuban ada syaratnya. Yang pertama, idza kanat masbuqatan binafyin mahdhin, ini syarat yang pertama. Jadi fa' sababiyahnya harus didahului oleh nafyu mahdin, ya, penafian yang murni. Nah, kenapa disebutkan dengan penafian mahdin, penafian yang murni? Ihtirazan min nafyi allati fihi ma'nal isbat, ya. Jadi untuk menjaga agar tidak masuk nanti nafi yang mengandung makna isbat. Contohnya, ma zala, zala itu lin nafi, ma itu lin nafi, kan? Nafyu nafyin tufidul isbat. Nah, jadi ini enggak maksud, enggak termasuk dalam nafyu mahdin. Nah, jadi syaratnya itu harus penafian yang murni yang tidak mengandung makna isbat sama sekali. Ya. Kemudian syarat yang kedua, au talabin bil fi'li. Ah, maksudnya au masbuqatin bi talabin bil fi'li. Fa' sababiyahnya didahului oleh talab bil fi'li. Ya, talab dengan fi'il. Kenapa disebutkan talab bil fi'li dengan fi'il? Untuk mengeluarkan nanti talab bi ismil fi'li, ya. Karena kalau dia menggunakan isim fi'il talabnya, maka fi'il mudhari' setelahnya itu marfu walaupun ada fa' sababiyah. Nah, kayak tadi misalnya kata apa, nazali gitu kan, nazali fa' nuhaddisuka, antum bilang nazali fa' nuhaddisuka. Walaupun fa' sababiyah di sini didahului oleh talab nazali, tapi ini adalah fi'il isim fi'il yang bermakna inzil. Ya, jadi dia isim fi'il. Maka karena dia isim fi'il tidak terpenuhi syaratnya, sehingga fanuhaddisuka dengan rofa' dibacanya, bukan fanuhaddisaka. Jadi di sini harus dengan bil fi'li. Ya, harus bil fi'li. Jadi ada dua ketentuan kapan fi'il mudhari' mansub setelah fa' sababiyah dengan an mudmarah wujuban, yaitu apabila fa' sababiyahnya didahului oleh nafyu mahdin, ya, penafian yang murni, artinya penafian yang tidak mengandung makna isbat sama sekali. Kemudian au talabin bil fi'li, atau didahului oleh talab. Ya, talab itu bisa amar, bisa nahi, bisa doa, bisa tamanni, bisa taraji gitu kan, bisa istifham, itu talab. Ya, tapi selama talab itu bil fi'li, dengan fi'il, maka keluar dari kata bil fi'li ini adalah talab bi ismil fi'li. Ya, talab dengan ismul fi'li, maka dia tidak termasuk, ya, ketentuan yang membuat fi'il mudhari' mansub setelah fa' sababiyah. Baik. Fanafyu ka qawlihi ta'ala, contoh yang nafyu, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuqda 'alaihim fayamutu. La yuqda di sini penafian, ya, la yuqda 'alaihim di sini la nafi, murni tidak mengandung makna isbat sama sekali. Maka fayamutu, fa'nya fa' sababiyah, yamutu fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban wa alamatun nasbihi hasbun nun. Ya, karena termasuk afalul hamzah. Jelas di sini ya. Kemudian wa qaulika ya. Ma ta'tina fatuhaddisana. Ma ta'tina fatuhaddisana. Ma harfu nafyin. Nah, ta'tina berarti ini fi'il yang dinafikan. Dan di sini makna penafiannya murni, tidak mengandung isbat sama sekali. Nah, fatuhaddisana, maka dibaca fatuhaddisana. Fa'nya fa' sababiyah. Tuhaddisa fi'il mudhari' mansubun di an mudmarah wujuban setelah fa' sababiyah wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Sini jelas insyaallah ya. Wa syaratna qawnahu mahdhan ihtirazan min nahwi ma tazalu ta'tina fa tuhaddisuna. Ya, kami mensyaratkan, kata Ibnu Hisam, mahdhan, nafyu mahdin, gitu kan tadi. Kenapa disyaratkan mahdhan, penafian yang murni? Ihtirazan, untuk menjaga agar tidak masuk seperti kalimat berikut. Ma tazalu ta'tina fa tuhaddisuna. Ma tazalu, ma nafi, tazalu nafi. Nafyu nafyin itu maknanya isbat. Ya, berarti di sini penafiannya tidak murni karena dia mengandung makna isbat, sehingga fi'il mudhari' yang jatuh setelah fa' sababiyah di sini marfu. Fatuhaddisuna, fatuhaddisuna. Kemudian wa ma ta'tina illa fatuhaddisuna. Ma harfu nafyin, kan? Ta'tina ini adalah talabun bil fi'linya, tapi di sini penafiannya dibatalkan dengan illa, karena illa itu mengandung makna isbat. Berarti penafiannya enggak murni, disebabkan ada makna isbat, sehingga fi'il mudhari' setelah fa' sababiyahnya marfu. Fatuhaddisuna, ya. Fa inna ma'nahuma al-isbatu, maksudnya makna ma tazalu dengan ma ta'tina illa itu adalah isbat. Nafyu nafyin isbat, ya. Kemudian nafyu yang dibatalkan dengan illa itu mengandung makna isbat. Jadi makna huma isbat di sini tidak mengandung makna penafian yang sempurna. Falizalika wajaba rafuhuma, oleh karena itu wajib merapatkan fi'il mudhari' setelah fa' sababiyah di sini. Lafaznya fatuhaddisuna, bukan fatuhaddi, fatuhaddisana. Ammal awwalu falianna zala linnafi. Adapun contoh yang pertama itu matazalu ta'tina fatuhaddisuna, karena zala, ya, zala yazalu, bukan zala yazulu, tapi zala yazalu, ya, yang merupakan apa itu, saudaranya kana, ya. Di sini dia bermakna nafi, ya, bermakna nafi. Wa qad dakhala alaihi nafyu, dan telah masuk kepadanya nafyu, itu maksudnya ma. Ya, berarti di sini ada nafyu nafyin, menafikan penafian, maka itu adalah isbat. Ya, itu adalah isbat. Wa amma tsani, adapun yang kedua, falin tiqadin nafyi bi illa, karena penafiannya dibatalkan dengan illa. Ya, kalau ada nafi kemudian ada illa, maka berarti penafian itu dibatalkan oleh illa. Nah, illa itu lil isbat. Kemudian saya mengatakan di sini wa amma talabu fa innahu yashmalul amra. Ya, kaqaulihi, adapun talab maka mencakup yang pertama al-amr, perintah. Jadi talab itu pertama mencakup amrun, perintah, ya. Perintah. Kaqaulihi, seperti perkataan seorang penyair, ya naqusiri anaqan fasiha ila Sulaiman fa nasdariha. Ya naqusiri di sini, siri. Ini fi'il amr, ya kan? Talab tapi dalam bentuk fi'il, fi'il amr. Ya naqusiri, wahai naqah, naqah itu unta kan, diperintahkan, siri berjalanlah, ya. Panas tariha. Nah, di sini fa' sababiyah. Di sini fa' sababiyah jatuh setelah talab fi'il amr. Maka di sini nastariha fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Ya. Suaranya kedengaran tadi. Dengan an mudmarah wujuban. Baik. Ngopi Ustaz, ngopi. Nanti aja, Mas. Jelas insyaallah ya, Fitri ya. Jadi di sini syahidnya adalah ya naqusiri. Siri di sini adalah fi'il amar, berarti talat. Kemudian fanastariha, fa'nya fa' sababiyah. Nastariha di sini fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban, karena jatuh setelah fa' sababiyah yang masbuqah bi talabin bil fi'li. Ya. Baik. Kemudian wan nahya, maksudnya yasmal an nahya. Talab yang kedua itu adalah mencakup larangan. Nah, ini jenis talab yang kedua. An nahya. Ya. Nahu qawlihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tatagaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Syahidnya adalah wala tatagaw. Di sini nahyun berarti talabun bil fi'li, karena nahi itu termasuk talab, ya kan? Kemudian di sini bil fi'li, tatagaw itu kan fi'il. Ya. Berarti di sini talabun bil fi'li tapi berupa nahyun, larangan. Kemudian fayahilla, yang mana fa'nya fa' sababiyah, jatuh setelah talabun bil fi'li. Maka yahilla fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi fathah. Baik. Wa tahdhida, ini jenis yang ketiga. Jadi talabun bil fi'li yang ketiga itu at-tahdhid. Apa itu at-tahdhid? At-tahdhid itu adalah talabul fi'li bi iz'ajin wa quwwah. Jadi memaksa gitu loh. Ya, permintaan yang sifatnya memaksa, tuntutan yang memaksa itu tahdhid. Ya. Contohnya, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Laula di sini namanya harfu tahdhid. Ya, laula harfu tahdhid. Ya. Dia di sini menuntut sesuatu dengan quwwah wa izaj, adanya pemaksaan. Ya, makanya laula akhartani mengandung makna tahdhid, pemaksaan, dan itu talabun bil fi'li, akhartani fi'ilnya, berarti talab bil fi'li di sini ila ajalin qaribin fa asaddaqa, fa'nya fa' sababiyah, jatuh setelah talabun bil fi'li, maka asaddaqa fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban di sini. Baik. Kemudian selanjutnya wat tamanni, ya. Jenis talab yang selanjutnya itu adalah at tamanni. Waalaikumsalam. Jadi talab itu banyak jenisnya, Mas Fitra ya, bukan amar, bukan nahi doang. Ya, ada huruf yang memang dia adalah mengandung makna talab, kayak tahdid itu. Juga tamanni itu kan mengandung makna talab. Ya. Menuntut sesuatu. Ya laitani kuntum ma'ahum fa'afuza. Jadi dia menuntut kiranya dia bersama mereka. Gitu kan? Berarti dia ada talab di sini, tapi talabnya bil fi'li, kuntu fi'ilnya. Nah, maka di sini fa'afuza, fa'nya fa' sababiyah, jatuh setelah talabun bil fi'li. Afuza fi'lun mudhari' mansubun bi'an mudmarah wujuban di sini. Ya, karena yang namanya tamanni itu termasuk talab. Talab. Wa tarajji, tarajji juga jenis talab. Selanjutnya adalah at-tarajji. Contohnya la'alli, di sini la'alli, kemudian ada fi'ilnya ablughu. Berarti ini talabun bil fi'li. Ya kan? Talabun bil fi'li. Nah, kemudian setelahnya ada fa' sababiyah, fa'attali'a, fa'nya fa' sababiyah, jatuh setelah talabun bil fi'li dengan huruf tarajji plus huruf tarajji la'alli di sini, maka fi'il mudhari'nya attali'a mansubun bi an mudmarah wujuban. Baik. Dikira atiba di sab'ah binasbi at-tali'a wa du'a. Ini jenis talab selanjutnya ad-du'a. Jadi talab itu banyak. Jenis selanjutnya adalah ad-du'a. Maka qawlihi rabbi waftiqni. Ini walaupun surahnya surah amr, ya, tapi itu maknanya doa. Karena minal adna ilal a'la. Kalau amr itu minal a'la ilal adna. Ya, kalau ala wajhil musawah atau sini apa sama sejajar itu namanya apa? Iltimas. Nah, misalnya saya minta sama Ustazuna ini kan, anggap kita lah sejajar, berarti iltimas. Kalau beliau minta sama ana, guru ana, berarti itu amar. Nah, kalau ana minta sama antum, amar. Nah, kalau antum minta sama beliau, doa. Nah, talab minal a'la ilal adna, amar minal adna ilal a'la, doa. Kalau sejajar maka iltimas. Jadi wabrik ini di sini fi'il yang mengandung makna doa, dan dia mengandung makna talab di sini. Talabun bil fi'li. Nah, jatuh setelahnya fa' sababiyah, fa'la. Ya kan? Maka a'dila di sini fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Asalnya fa'an a fa'an fa'alla, fa'alla a'dila. Tapi wajib diidmarkan annya di sini. Enggak boleh dimanfaatkan. Baik. wal istifham. Ini kemudian contoh talab selanjutnya istifham. Ya, jenis talab selanjutnya istifham. Kaqawlihi hal ta'rifuna lubanati fa'arjua antuqda fayartadda ba'dur ruhi lil jasadi. Ini hal ta'rifuna, hal ta'rifuna. Namanya hal itu kan talabul istifham, yang menuntut, meminta pemahaman, gitu kan? Berarti ada talab. Di sini ada fi'il ta'rifun. Beda kalau hal anta mujtahidun itu talabun bil ismi. Kalau ini hal ta'rifun berarti talabun bil fi'li, karena ta'rifun fi'il. Apakah apakah kalian mengetahui hajah? Ya, hajah kebutuhanku. Fa'arjua, maka di sini karena fa'nya, fa' sababiyah, jatuh setelah talab bil fi'li, maka arjua fi'lun mudhari' wajib mansub dengan an mudmarah di sini. Berarti asalnya fa'an arjua asalnya. Tapi annya disembunyikan karena jatuh setelah fa' sababiyah, yang mana fa' sababiyahnya terjatuh setelah talabun bil fi'li, yang talabnya berupa istifham di sini. Ya. Kemudian fayartadda, sama. Fayartadda ba'dur ruhi lil jasadi. Fayartadda. Asalnya fa'an yartadda. Tapi annya diidmarkan wujuban karena jatuh setelah fa' sababiyah, yang mana fa' sababiyahnya didahului adalah talabun bil bil fi'li di sini. Baik. Selanjutnya jenis talab selanjutnya al-ardu. Nah, ini jenis talab selanjutnya al-ardu. Apa itu al-ardu? Talabun, talabul fi'li biridkin walin. Ya. Jadi meminta atau menuntut sesuatu dengan lembut. Kalau kita kan sindiran misalnya, ya, dia menuntut seseorang tapi dengan bahasa yang tidak terang-terangan, tidak vulgar atau ini apa istilahnya, lembut, ya, itu namanya ardun, ya, talabul fi'li biridkin walin. Contohnya di sini kaqawlihi ya banal kirami, berarti dia maksudnya ya banal kirami nasabnya adalah keturunan orang-orang yang mulia. Ya, ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka famara'in kaman sami'a. Ala tadnu, ala itu harfu ardin, ya. Ala itu harfu ardin. Dia mengandung talab tapi bilinin waridkin. Ya, tidakkah Anda mendekat, gitu kan? Sini-sini Anda dekat. Nah, itu baru tahbid. Kalau tidakkah Anda mendekat, berarti ini namanya ardun, harfu ardin. Ya. Kemudian di situ ada talabun bil fi'linya, tadnu fi'ilnya kan. Kemudian fa'nya fa' sababiyah. Dengan sebab Anda mendekat, maka tubsira ma qad haddatsuka. Anda akan mengetahui apa yang dibicarakan tentang Anda oleh mereka. Jadi dengan Anda mendekat, mungkin Anda akan tahu apa yang dibicarakan orang itu tentang Anda. Famara'in kaman sami'a, karena orang yang melihat itu tidak sama dengan orang yang mendengar. Namanya manafi. Jadi di sini ala tadnu, ala harfu ardin, tadnu di sini talabun bil fi'li, ya kan, karena ada ala yang merupakan harfu ardin, fa'nya fa' sababiyah, tubsira fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban, karena terjatuh setelah fa' sababiyah yang masbuqatun bi talabin bil fi'li di sini. Ayo. Wasyaratu fi talabi an yakuna bil fi'li, ini tadi talabun bil fi'li kan syaratnya masbuqatun bi talabin bil fi'li. Kenapa harus bil fi'li? Nah, ishtarattu kata Ibnu Hisham fi talabi an yakuna bil fi'li dengan fi'il ihtirazan min nahwi qaulika nazali fanukrimuka. Nazali itu mengandung makna talab, tapi dia bukan fi'il, dia adalah isim fi'il, sehingga kalau jatuh setelahnya fa' sababiyah kemudian fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya marfu, wajib, karena tidak terpenuhi syarat. Jadi enggak sesederhana yang kita bayangkan menasabkan fi'il mudhari' setelah fa', hatta, au, gitu kan. Ternyata ada syarat-syaratnya. Jadi di sini nazali fanukrimuka. Nazali isim fi'il, amar bermakna inzil, karena dia talab bil ismi, maka fanukrimuka wajib dibaca rafa' nukrimu, enggak boleh dibaca nukrima. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat wajibnya mansub fi'il mudhari' dan dengan an mudmarah setelah fa' sababiyah. Tidak terpenuhi syarat. Kemudian wasah fanuhaddisuka, sama sah. Di sini isim fi'il amar bermakna usput. Isim fi'il kan? Nah, berarti enggak terpenuhi syaratnya karena ini talabun bil ismi, bukan talabun bil fi'li. Maka fanuhaddisu enggak boleh dibaca fanuhaddisa karena tidak terpenuhi syaratnya. Khilafan lil Kisa'i. Nah, berbeda dengan pendapatnya Kisa'i. fi ijazati zalika mutlaqan, berarti boleh secara mutlak. Mau dia fi'il, mau dia isim, selama mengandung makna talab, maka fi'il mudhari' yang jatuh setelah fa' sababiyah mansub. Nah, karena dalam mazhabnya Kufah itu yang menasabkan fi'il mudhari' itu adalah bukan an mudmarah tapi fa'nya sendiri. Gitu. Au-nya sendiri, hatta-nya sendiri, sehingga enggak mensyaratkan seperti yang disyaratkan oleh Basrah. Nah, makanya di sini dia membolehkan secara mutlak. Iya, kufi. Jadi dia memang langsung, karena dia jatuh setelah fa' sababiyah, maka fi'il mudhari' wajib mansub, itu kisai, tanpa syarat-syaratan harus tolak bifi'li. Nah, enggak seperti itu. Jadi selama itu adalah fa' sababiyah, jatuh setelah fi'il mudhari', maka mansub. Nah, kalau an-nya itu mudhari' setelah, maksudnya fa'an gitu. Iya, fa'an, tapi enggak boleh dinampakkan an-nya. Oh. Itu dalam mazhabnya Basrah. Nah, jadi ada dua mazhab di sini. Pertama, Basrah dengan an mudmarah, tapi ada syaratnya. Kemudian yang kedua, Kisai dalam mazhab Kufah secara mutlak boleh, berarti langsung nasab fi'il mudhari' apabila jatuh setelah fa' sababiyah. Kemudian ada mazhab yang ketiga di sini yang memperinci, yaitu mazhabnya Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur. Jadi mereka mengatakan fi ijazatihi ba'da nazali wa daraki. Nah, jadi dia sama seperti mazhab Basrah, tapi mensyaratkan itu tidak harus talabun bil fi'li. Ya, dia tidak harus talabun bil fi'li, tapi boleh dengan isim fi'il, dengan catatan isim fi'ilnya mengandung huruf fi'il. Mengandung huruf fi'il. Contohnya nazali daraki, di situ kan ada huruf-huruf fi'ilnya. Nazali inzil, daraki adrik. Nah, di situ ada huruf-huruf fi'il. Berarti walaupun dia isim fi'il, selama dia mengandung huruf-huruf fi'ilnya dan dia talab, maka fa' sababiyah yang jatuh setelahnya fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya mansub dengan an mudmarah wujuban. Nah, itu mazhabnya Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur. Makanya di sini disebutkan fi ijazatihi ba'da nazali aw daraki wa nahwihima mimma fihi labzul fi'li. Nah, di situ ada labzul fi'il, maksudnya di situ ada huruful fi'li. Huruf-huruf fi'ilnya. Ya. Duna sah wa mah. Nah, adapun sah dan mah maka tidak boleh. Sah, mah, wa nahwiha tidak boleh. Kenapa? Cuman ada makna fi'il duna huruf. Tidak ada huruf fi'il di situ. Sehingga kalau antum katakan sah fanuhaddi suka, enggak boleh fanuhaddi saka. Berbeda dengan daraki fanuhaddi saka. Itu boleh dalam mazhabnya Ibnu Jinni dan Ibnu Asfur, ya. Wa qad salaftu bi hadhihi al-mas'alati fil muqaddimah fi babi ismil fi'li. Ini tentang masalah di muqaddimah tentang isim fi'il itu, maksudnya di situ adalah ada fi'il fi'il, ada isim-isim fi'il yang mengandung huruf fi'il. Ada isim fi'il yang dia berbeda hurufnya dengan fi'ilnya. Nah, itu ada di awal-awal dibahas di bab isim fi'il sama Ibnu Hisham. Baik. Lanjut. Masyaallah. Summa qala Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullahu taala al-mas'alatu rabi'ah ba'da wawil ma'iyati. Jadi tantu Ustaz. Idza kanat masbuqatan bima qaddamna dzakruhu diana. Misalnya tadi. Qauluhu ta'ala walamma ya'lamallahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa qulihi la ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin fi qira'ati hamzat wabni amirin wa hafsin wa qala syairu alam aku jarukum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha'u wa qala akharu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idha fa'ata azimu wa taqulu la ta'kulis samaka wa tashrub. Boleh antum baca tiga, wa tashrubil labana wa tashrubal labana wa tashrubul labana. Jadi boleh dibaca tiga. Setiap bacaan memiliki makna yang berbeda nanti. La ta'kulis samaka wa tashrubil labana fatun sobu. Kalau antum baca berarti tashroba gitu kan. Fatun sobu tashroba in qasatta An-nahya anil jam'i bainahuma wa tujzamu wa tajzim ya in qasadta nahya an kulli wahidin minhuma, berarti la ta'kul samaka wa tashrabil labana. Kalau antum jazm tashrab al-labana, tashrabil itu kan nanti karena iltifat sakinah. Itu antum baca jazm. Terus ay la ta'kul samaka wa la tashrabil labana wa turfa'u inna haita anil awwal, wa tarfa'u inna haita anil awwal, inna haita anil awwali wa abahta atani atani, berarti aku baca la ta'kulis samaka wa tasrabu al-labana ay la ta'kul as-samaka wa la kasyarabu laban surbu laban. Kemudian al-mas'alatu ar-rabi'atu, permasalahan yang keempat, yang mana di sini fi'il mudhari' wajib mansub dengan an mudmarah. Ya, yang keempat itu adalah ba'da wawil ma'iyah, setelah waw ma'iyah. Ya, setelah waw ma'iyah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza kanat masbuqatan bima qaddamna zikrahu. Syaratnya sama dengan Pak Sababiyah. Berarti harus masbuqun binafyin mahdin au talabin bil fi'li. Sama syaratnya. Jadi fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban setelah waw ma'iyah itu dengan syarat waw ma'iyahnya masbuqatun binafyin mahdin au talabin bil fi'li. Nah, jadi kalau maksud dari bima qaddamna zikrahu itu adalah binafyin mahdin au talabin bil fi'li di sini. Ini syaratnya sama dengan Pak Sababiyah. Nafyin mahdin itu adalah penafian yang murni, tidak mengandung makna isbat. Contoh penafian yang mengandung makna isbat misalnya mazala. Ma itu nafi, zala itu nafi. Nafyu nafyin isbat. Berarti penafiannya tidak murni. Karena ada makna isbat atau ada pembatalan penafian dengan illa. La ilaha illallah. La ilaha nafi. Illa itu isbat. Berarti penafiannya enggak murni karena ada illa yang menunjukkan makna isbat. Nah, kalau penafian yang murni itu adalah tidak ada makna isbat sama sekali di situ. Ya, misalnya maja'a Muhammadun, Muhammad tidak datang, berarti ini penafian yang mahdun, penafian yang murni karena enggak mengandung makna isbat. Baik. Di situ misalu dzalika, misal dari itu adalah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Syaitnya walamma ya'lami. Lamma itu adalah harfu nafyin wa jazmin, seperti lam. Lam, lamma itu kan huruf jazm, juga huruf nafi. Nah, berarti walamma ya'lami, berarti di sini dia penafian mahdun, penafian yang murni di sini karena enggak mengandung makna isbat. Kemudian jatuh setelahnya waw ma'iyah wa ya'lama. Wawnya waw ma'iyah. Ya, berarti ya'lama di sini fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban setelah waw ma'iyah, yang mana waw ma'iyahnya terletak setelah nafyu mahdin. Ya. Kemudian ya laitana nuraddu, ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana nuraddu, ini talabun bil fi'li, tamanni tadi. Ya, tamanni, dia termasuk talabun bil fi'li. Ya, talabun bil fi'li. Kemudian jatuh setelahnya wa nakuna waw ma'iyah. Ya kan? Berarti nakuna fi'lun mutari' mansubun bi'an mudmarah wujuban setelah waw ma'iyah yang terletak setelah talabun bil fi'li dalam bentuk tamanni di sini talabnya. Ya. Wa qala syair, berkata penyair, alam aku. Nah, ini talab nafi, nafyu mahdin. Alam aku, nafyu mahdin. Nah, alam aku jarakum, bukankah aku ini tetangga kalian, gitu kan? Bukankah aku ini tetangga kalian? Wayakuna baini wa bainakum al-mawaddatu wal iha, bersamaan dengan itu di antara kita itu ada apa? Persaudaraan, ada kasih sayang. Wawnya waw ma'iyah. Ya, jatuh setelah nafyu mahdin. Maka yakuna di sini fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban setelah waw ma'iyah. Wa qala akhar, berkata yang lain, la tanha an hulukin wa ta'tiya mislah. La tanha an hulukin, talabun bil fi'li dalam bentuk nahi. Ya kan? La tanha, jangan melarang sebuah etika, sebuah akhlak, wata'ti amislahu, tapi Anda melakukannya. Ya, arun alaika idza fa'alta azimu. Karena itu adalah apa? Ar. Ya, aib bagimu melakukan apa yang kamu larang. Itu aib yang besar maksudnya. La tanha, ini talabun bil fi'li dalam bentuk nahi. Kemudian wata'tiya, wawnya wama'iyah, jatuh setelah talabun bil fi'li. Berarti ta'tiya fi'lun mudhari' mansubun bi'an mudmarah wujuban di sini. Wa taqul, dan Anda mengatakan la ta'kulis samaka wa tashrabal labana, atau wa tashrabil labana, atau wa tashrabul labana. Boleh tiga. Kalau antum baca la ta'kulis samaka wa tashrabi al-labana, berarti dua-duanya dilarang. Jangan makan ikan, jangan minum susu. Dua-duanya dilarang, ya. Kalau antum baca la ta'kulis samaka wa tashrabul labana, yang dilarang cuma satu. Makan ikan doang. Kalau minum susu silakan, gitu kan? Kalau antum baca ropa. Tapi kalau antum baca nasab la ta'kulis samaka wa tashrabal labana, yang dilarang itu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Karena wawunya wawu ma'iyah. Ya. Jadi di sini ke di sini la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Berarti di sini wawu ma'iyah masbuqatun bi talabin bil fi'li. Ya, talabin bil fi'li. Berarti wawu ma'iyah masbuqatun bi talabin bil fi'li, sehingga di sini nanti tashraba fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Itu kalau antum baca tasroba. Kalau antum anggap wawunya waw ma'iyah. Ya, kalau antum anggap wawunya waw atop. Waw atop berarti antum baca apa? Tasrob. Ya, dengan jazm. La ta'kul as-samaka wa tasrob al-laban. Wawunya waw atop. Tapi kalau wawunya waw ibtidaiyah, isti'nafiyah. Ya, berarti tasrobu al-laban. Itu jadi jazm karena la-nya. Iya, dia. Jadi asalnya la ta'kul as-samak wala tashrab al-laban. La-nya la nahi. Kalau itu wawu atob. Kalau wawu ma'iyah berarti tashroba antum baca. Kalau wawu isti'nafiyah atob, isti'nafiyah ibtidaiyah berarti tashrabu. Jumlah baru jadinya. Yang enggak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Berarti larangan cuma untuk yang sebelumnya. Baik. Makanya saya mengatakan fatan sibu tashroba. Nah, maka Anda nasabkan tasroba in qasat tanahya anil jama' bainahuma, jika yang dilarang itu adalah menjama' antara keduanya, arti minum makan ikan bersamaan dengan minum susu. Nah, itu kalau yang dilarang jama' bainahuma maka dinasab. La ta'kul as-samak wa tasroba. Itu kalau melarang bersamaan. Kemudian wa tajzimu in qasat tanahya an kulli wahidin minhuma, dibaca jazm kalau melarang keduanya. Enggak boleh makan ikan, enggak boleh minum susu. Berarti la ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana. Nah, seperti itu. Kemudian wa tarfa'u in nahaita 'anil awwal. Dan antum baca rafa' tashrabu jika yang dilarang cuman yang pertama doang. Berarti bisa yang dilarang itu makan ikan doang, adapun minum susu maka silakan, berarti dibaca rafa'. La ta'kul as-samaka wa tashrabu al-labana. Berarti wawunya wawu ibtida'iyah. Ya. Paham insyaallah putra ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Ya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di Dawazim Al-Mudhari. Insyaallah. Nah, yang penting ngopi dulu. Video. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan depan